Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala'udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang begitu indah dan cerah ini, dalam suasana yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali berkumpul bersama untuk mendalami dan mengkaji secara lebih baik lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita sudah sampai di ayat 25 dari surat Al-Hijr yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan menghimpunkan mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-25 ini adalah gambaran tentang apa yang terjadi selanjutnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustaakhirin, di dalam sebagaimana keterangan ayat terdahulu. Kami tahu siapa kakek buyutmu, siapa dulu pendahulumu, dan kami juga tahu siapa yang nanti hidup dari generasi-generasi setelah kamu. Tidak hanya sekedar sebuah pengetahuan, akan tetapi ada tindak lanjutnya, yaitu sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam ayat 25 ini, wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum, bahwa Allah akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat. Semuanya akan dikumpulkan tanpa terkecuali, dari mulai sejak Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, sampai manusia terakhir yang hidup, ketika hari kiamat terjadi, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ditegaskan oleh Allah dengan memakai huruf taukid, wa inna, sesungguhnya benar kami akan mengumpulkan. Rabbaka, Tuhanmu yang maha pelindung, maha pemelihara segala sesuatu, cukup tahu. Ya, menarik kalau kita perhatikan kata Rabbaka di sini sama maknanya dengan apakah orang tua pernah tidak tahu terhadap anaknya? Apakah ada orang tua yang lupa terhadap anaknya? Jawabannya tidak ada, karena orang tualah yang mengasuh anak-anaknya, memberikan mereka kebutuhan, sehingga selamanya si orang tua tidak akan pernah lupa kepada anaknya. Bahkan mungkin sampai kalau ada orang tua yang pikun, dia tidak akan pernah lupa sama anaknya. Tetapi mungkin dia lupa sama anak orang lain. Ya, tapi anak sendiri dia tidak akan pernah lupa. Begitu juga Allah, inna rabbaka. Makanya Allah memakai di sini rabbaka, Tuhan pelindung, Tuhan pendidik, Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan manusia, tidak akan pernah dia melupakan satu saja hambanya yang pernah dia hidupkan di atas permukaan bumi ini. Huwa yahsyuruhum, Allah akan mengumpulkan manusia. Ini sebuah keterangan yang mempertegas tentang keraguan-raguan yang ada di dalam hati sebagian orang yang secara logika berpikir dalam logikanya bahwa tidak mungkin manusia itu dihidupkan. A'idza mitsna wa kunna turaban wa 'izaman a inna lamadinun, apakah mungkin kalau kami sudah hancur lebur itu Allah akan mengembalikan? Inilah sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kondisi hari kiamat? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkannya? Jawabannya adalah ini sebagai kebijaksanaan Allah untuk memberikan penghargaan dan hukuman terhadap manusia-manusia yang sudah dia hidupkan dan menjalani kehidupan mereka di atas kehidupan di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, kondisi nanti pada hari diberbangkit, pada hari mahsyar itu, padang mahsyar itu banyak beragam adanya, ya. Wayahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, ada yang dibangkitkan oleh Allah berkumpul dalam keadaan buta walaupun sebelumnya dalam kehidupannya dia mampu melihat. Ada lagi yang dikumpulkan yaumatabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh, ada yang hitam kelam mukanya, ada yang putih bersinar-sinar, masing-masing dalam keadaannya masing-masing. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat kamu dibangkitkan, dikumpulkan pada di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian. Jadi Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, Kalau tidak berpakaian bagaimana itu? Di dunia saja sudah heboh kali kalau ada orang telanjang di jalanan, bagaimana nanti kalau di hari kiamat dikumpulkan tanpa pakaian? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada hari itu orang tidak akan lagi sempat untuk berpikir yang lain-lain atau melihat yang lain-lain. Karena pada saat itu semua orang sibuk dengan pikirannya sendiri-sendiri. Apakah aku akan selamat dari hari kiamat ini ataukah tidak? Jadi tidak ada lagi yang nafsu pada saat itu untuk melihat orang di sampingnya dalam keadaan telanjang. Ya. Allah juga mengatakan di dalam keterangan ayat lain, wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun. Allah berkata kepada malaikat, ada tuh orang-orang yang menyembah kamu ketika hidup di dunia, ya. Apakah betul mereka itu menyembah kamu? Ya, dijawab oleh malaikat, ya, subhanaka anta waliyuna min dunihim makanu ya'budun kanu ya'budun al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Bahwa mereka ini sebenarnya ya Allah yang mereka sembah itu adalah jin bukan malaikat, ya, karena pengaruh-pengaruh jin akhirnya mereka menyembah jin itu sebenarnya. Inilah yang terjadi dan engkau adalah yang maha suci. Jadi sungguh beradab keadaan keberadaan pada hari kiamat dengan segala tingkah dan sikap masing-masing. Sekarang tergantung kita kembali, apakah kita mau mendapatkan fasilitas yang terbaik ketika nanti dikumpulkan di hari kiamat? Jawabannya adalah kembali kepada aturan-aturan agama dan kembali kita mendalami ajaran agama ini. Bersama kita studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Menarik kita kaji huwa yahsyuruhum. Dia yang mengumpulkan di sini huwa dia. Sebelumnya nahnu kami, huwa yahsyuruhum, hanya dia, hanya Allah saja yang mengumpulkan. Tuhan yang maha mengasih, Tuhan yang maha mengayomi, Tuhan yang maha memelihara, sebagaimana kata Ustaz Perdana, dibalik dari kata robba, ada pengayoman, ada mengasihi, ada pendidikan. Yahsyuruhum mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tempat berkumpul. Timbul gambaran dari manusia, bagaimana Allah bisa mengumpulkan dari jutaan generasi sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, sementara bumi itu satu. Kalau di bumi manusia datang dan pergi, sementara nanti di padang mahsyar semuanya hidup dalam waktu berbarengan. Apa cukup bumi yang sempit ini untuk satu juta atau jutaan generasi yang datang silih berganti? Ini menurut logika yang pada zaman dahulu mungkin masih mungkin orang mengamininya, mempercayainya. Tapi di dunia yang serba teknologi canggih, maka hal ini dapat ditepis dengan mudah. Ternyata manusia telah sampai pada satu kesimpulan bahwa bumi ini adalah butiran pasir di lautan planet yang begitu banyak dan luas. Artinya, kalaulah bumi ini butiran pasir besarnya di antariksa, di antara planet-planet lain yang jumlahnya jutaan, maka Allah bisa membuat selebar sebidang tanah untuk menutupi butir-butir bumi yang ada. Artinya apa? Allah bisa membuat bumi yang luasnya jutaan kali lebih luas dari bumi yang kita tempati ini. Karena apa? Karena bumi itu hanya sebutir pasir di antara planet lain yang jumlahnya jutaan di angkasa luas ini. Dengan demikian, benarlah pernyataan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi bahwa surga itu berdasarkan firman Allah telah disiapkan dan neraka itu telah disiapkan. Kesiapan surga dan neraka dengan prediksi bahwa seluruh umat manusia dan begitu juga seluruh jin dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat masuk surga semuanya. Jadi artinya kalaulah 1 juta generasi yang tiap generasi memiliki penduduk sampai 6 10 miliar, 10 miliar kali 1 juta generasi semuanya masuk surga atau lebih dari itu, maka kapasitas surga cukup untuk menerima mereka semua. Dan begitu juga luas neraka 1 juta generasi misalnya, setiap generasi jumlahnya 10 miliar orang, maka neraka juga cukup untuk ditempati oleh mereka semua. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang dengan mudah kita lihat betapa kecilnya bumi di hamparan planet antariksa yang begitu luas. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim, adalah suatu kepastian karena fenomena alam ilmu pengetahuan telah sampai pada puncaknya bahwa bumi ini kecil, dan membangkitkan itu hal yang mudah, dan mengumpulkan itu adalah hal yang mudah. Karena apa? Karena Allah Maha Besar dan kekuasaan Allah absolut dan kuat. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi paparan yang disampaikan oleh Ustaz Janal Arifin, bahwa sebenarnya semakin lama dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dengan kedewasaan manusia, dengan wawasan yang begitu luas, maka akhirnya manusia akan semakin lebih mengerti tentang keterangan-keterangan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Oleh karena itu, makanya kita diperintahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga akhirnya kita mampu menyelami secara lebih dalam tentang makna-makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan manistata'antum antamfuzu min aqtaris samawat famfuzu la tamfuzu illa bi sultan. Kalau dahulu orang tidak pernah berpikir akan ada manusia yang keluar dari bumi ini menembus planet-planet lain, akan tetapi Allah sudah menginformasikan itu sejak ratusan bahkan ribuan abad yang telah lalu, dan sekarang itu bukan lagi dianggap sebagai suatu hal yang terlalu istimewa. Karena dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, hampir setiap negara sudah berhasil mengirimkan para kru-krunya untuk sampai ke luar angkasa. Begitu juga dalam firman-firman Allah yang lain, bagaimana kita diperintahkan untuk menggali, untuk mengeksplorasi, mencari kekayaan-kekayaan yang terkandung di dalam bumi, untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang ada di angkasa luas ini. Itu semua adalah merupakan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Dan tentunya semua ini tidak akan mampu kita dapatkan kalau kita tidak memiliki perangkat ilmu pengetahuan yang banyak. Oleh karena itu, sekali lagi, kita diperintahkan untuk mengembangkan pengetahuan kita, untuk mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki pengetahuan yang begitu luas. Oleh karena itu, makanya di dalam agama kita sangat diperintahkan untuk menjadi pendidik-pendidik yang baik. Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana mengembangkan kemampuan anak dengan tidak mengecilkan si anak ini, menganggapnya sebagaimana orang dewasa, ya, berusaha memberikan jalan kepada mereka untuk belajar dan belajar. Jangan sampai ada satu pemahaman, terutama sekali kita di sini, bahwa sarjana saja banyak yang menganggur, kalau begitu tidak usah sekolah tinggi-tinggi, cukup dari mulai tahu baca dan kemudian bekerja keras, insya Allah bisa jadi orang kaya. Toh juga sarjana banyak jadi tukang becak. Ini adalah asumsi yang sangat salah, dan sebenarnya sejak dalam ajaran agama sesuatu yang menyesatkan. Ya, tetap orang yang berilmu itu akan mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sekali lagi kita pahami bahwa ayat ini berusaha untuk memberikan kita pemahaman-pemahaman baru di dalam kehidupan kita, berusaha untuk menyadarkan kita tentang hal-hal dan hakikat kehidupan yang sedang kita jalani, dan tidak melupakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang akan menghadapi kita nanti pada hari kiamat, dan akan memberikan penghargaan kalau perbuatan kita baik, dan akan menghukum kita pada saat kita banyak melakukan tindakan kesalahan di dalam kehidupan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.